Mitra bisnis, Departemen Perdagangan akan menertibkan waralaba dan tidak akan memberikan toleransi kepada usaha yang tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam peraturan tentang waralaba. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari tekad pemerintah untuk meningkatkan perlindungan atas terwaralaba atau franchisee. Untuk membicarakan rencana pemerintah tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai penertiban usaha waralaba di Indonesia itu, Pak? Begini ya, saya pikir itu tentu harus kita tertibkan ya, karena itu juga ada hubungannya dengan intellectual property rights mereka ya, waralaba itu. Tapi kan sekarang ini kan bagaimana Departemen Perdagangan bisa lakukan itu kalau law enforcement kita itu belum jalan secara benar gitu kan. Sekarang ini kan bukan itu aja. Yang paling dilihat di kita punya kasat mata itu kan misalnya copyright orang bisa bikin apa, orang cetak foto apa, segala film, segala lagu, segala itu orang enak aja orang palsukan, orang copy semua segala macam itu. Sekarang lu bicara waralaba, sebenarnya di kita ini yang kecuali yang kita biasa lihat yang gede-gede itu kan, yang apakah itu McDonald, apakah itu Kentucky Fried Chicken itu yang, tapi kan yang kecil-kecil itu kan bagaimana? Itu kan sebenarnya itu harus you protect. Tapi kan kita ini kalau hukum nggak jalan nggak mungkin itu diprotek. Karena perdagangan tuh kalau bikin peraturan juga kalau nggak dijalankan juga lebih baiknya nggak usah bikin peraturan-peraturan, ya toh nggak akan dijalankan juga. Atau gampang sekali dilecehkan peraturan-peraturan itu untuk apa? Mempertegas daripada waralaba itu dan perusahaan-perusahaan waralaba itu menurut saya juga harus betul-betul juga ya mempatenkan dia punya usahanya sendiri dan lain-lain. Saya pikir itu seharusnya dia lakukan sehingga orang tidak segampang itu meniru-meniru dia punya soal dan lain-lain itu. Nah, kemudian bagaimana dengan keluhan franchisee yang merasa tertipu dengan waralaba yang telah dia beli? Seperti usahanya yang bangkrut setelah 1 atau 2 tahun, padahal sebelumnya franchisernya memberikan janji yang luar biasa tinggi, Pak. Ya itu ya, kalau dalam berbisnis itu biasa itu. Bahwa you kasih franchisers, sudah rugi, you tak bisa teruskan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau franchisers itu sebenarnya antara orang ya yang bekerja sama untuk mendirikan franchise sehingga untuk memajukan satu. Tapi untuk rugi ya, kalau saya kenal banyak sih teman-teman saya, anak-anak muda sekarang ini yang banyak sekali ambil franchise. Crisis ini itu buka di mall-mall ini itu dan setelah itu tapi setelah satu tahun karena rugi dia nggak setahan dia tutup lagi. Tapi itu selalu terjadi di mana-mana dan itu you tidak bisa cegah sesuai dengan situasi ekonomi kita ya kan. Sekarang ini berapa banyak restoran buka tutup itu saya pikir di mana-mana itu sudah terjadi kan. Dan itu nggak bisa you cegah karena orang itu kan nggak mau juga makan atau apa kalau dia merasa nggak enak dan franchise itu nggak melayani dan tempat lokasinya nggak benar. Itu kan biasa tuh buka tutup itu. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas visi yang telah Anda sampaikan. Mitra bisnis, demikian perbincangan dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.